walal maliku rahimahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna rabbaka labil mirsad yarsudu a'malal ibadi fala yafutuhu minha syai'un liyujazihim 'alaiha. Fa amal insan al kafir idza mabtalahu ikhtabarahu rabbuhu fa akramahu bil mali wa ghairihi wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara dayqun 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kala rid'un ay laisal ikramu bil ghina wal ihanati bil faqri wa innama huwa bi ta'ati wal ma'siyah. Wa kuffaru Makkah la yantabihuna lidzalik bal la tukrimunal yatim ya balla tukrimunal yatim la yuhsinuna ilaihi ma'aginahim aw la yu'tunahu haqqahu minal mirathi wala tahabbun anfusuhum aw ghairuhum ala ta'am ay it'am al miskin wa ta'kuluna turath al-mirath aklan lama ay syadidan lil muhimmi al-lamam. Al-lamam bukan di situ? Baik. Al-lamam. Al-lamam. Syadid al-lamam. Alama. Di situ? Di situ? Enggak ada, Zat. Kosong. Bukan. Syadidan. Ay syadida al lil muhim. Lil muhim. Naam, Zat. Nyambung lamnya, Zat. Lil muhim ya. Baik. Lanjutkan. Lil muhimi nasibun nisa'i wasibyani minal mirathi ma'a nasibihim minhu aw ma'a malihim. Aw tuhibunal mala hubban jamma ay katsiran fala yunfiqunahu wa fi qira'atin bil fawqaniyah fil af'alil arba'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Di sini ada dua ta'kid, yaitu inna dan juga lam za'idah. Inna dan lam za'idah. Inna dan lam za'idah. Dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, yarsudu a'mal al-ibadi fala yafutuhu minha syai'un liujazihim 'alaiha. Itu yarsudu a'mal al-ibad, menghimpun. Di sini yarsudu artinya mengintai. Melihat, mengintai amalan-amalan hamba. Fala yafutuhu minha syai'un, sehingga tidak ada yang luput dari amalan hamba sedikit pun. Liyujazihim 'alaiha, agar dia yaitu Allah membalas. Al-him di sini kembali ke ibad. 'Alaiha 'ala a'malihim, untuk membalas amalan-amalan mereka. Ya. Untuk penafsiran dari ulama-ulama mutaqaddimin terhadap inna rabbaka labil mirsad, kalau misalnya kita lihat perkataan para ulama, Ibnu Abbas berkata, inna rabbaka labil mirsad, yakni bihaitsu yara wa yasma' wa yubsir, dari sisi Allah Ta'ala melihatnya, mendengarnya dan melihatnya, ya. Kemudian Al-Kalbi berkata, alaihi tariqul ibadi la yafutuhu ahad, yaitu di suatu di atasnya ada jalan para hamba yang tidak akan luput satupun. Dan ini seperti nanti kelak di akhirat, inna rabbaka labil mirsad, Jadi al-mirsad yang dimaknai di sini adalah at-tariq, kata sebagian ulama ya di kalangan mutaqaddimin. Makanya Muqatil berkata maksudnya mirsad adalah mamarrun nasi alaihi, yaitu tempat yang akan dilewati oleh orang-orang nanti ketika mereka dihisab di hari akhir. Ya. Baik, kemudian kalau misalnya kita kembalikan ke tafsir Al-Jalalain, makna dari inna rabbaka labil mirsad yaitu inna rabbaka yarsudu a'mal ibad, dan itu insyaallah sahih, ya itulah yang dimakna. Sesungguhnya Rabbmu menghimpun atau mengintai amalan-amalan setiap hamba. Dan apakah labil mirsad ini melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makan, membutuhkan tempat? Tidak. Ini pengungkapan dari Allah sesuai dengan apa adanya dan kita imani apa adanya, namun tata caranya Allah lebih mengetahuinya, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun insan, manusia yang kafir, nah di sini fa ammal insanu al kafiru, ya, datang tafsiran mentakyid keumuman atau kemutlakan lafal insan, ditaqyid dengan sifat kufur, sifat kufur. Fa ammal insanul kafiru, adapun insan yang kafir, ya. Jadi lafal yang ada di ayat ini al insan itu am disebabkan ada al, ya, lafal yang am, umum. Tapi kemudian ditaqyid atau ditakhsis dengan ditakhsis oleh penafsiran sebagian ulama sehingga al-insan di sini al-insan al-makhsus atau al-mukhassas, ya, fa ammal insanu al-kafiru, gitu. Adapun manusia yang kafir, ya. Dan memang kalau kita perhatikan konteksnya menunjukkan bahwasanya al-insan di sini al-insan yang kafir. Dikatakan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya kerap kali, sering kali dalam Al-Qur'an pengungkapan al-insan secara umum mutlak itu al-insan itu dalam konteks mencela, ya, keumuman, ya. Lafal al-insan dalam Al-Quran itu dalam konteks mencela insan. Nah, ketika dalam konteks mencela ini, maka dialihkan penafsirannya yang dimaksudlah al-insan al-kafir, begitu, ya, begitu. Contohnya apa selain ini? Contohnya apa? Kalau di surat al-insan, manusia, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Sebagian ulama mengkontekstualkan awal ayat al-insan tersebut untuk konteks orang-orang kafir. Sebagian ulama, ya, sebagiannya diumumkan. Begitu juga dengan ini. Al-insan ada yang menafsirkannya udah umum, am, semua insan tanpa kecuali, enggak dikhususkan dengan kekufuran, ya. Ala kulli hal, kendati pun misal kita bilang kita ikuti tafsiran fa ammal insanu al-kafir. Kita tafsirkan al-kafir di sini al-insan al-kafir, tapi tetap ibrahnya buat kita. Ya, supaya kita tidak bertasyabbuh dengan sikap mereka. Fa ammal insanu al-kafiru idza mabtalahu, yaitu idza ma ikhtabarahu, ya, ketika dia di sini Allah Subhanahu wa taala mengujinya, yaitu Rabbnya, Rabb insan tersebut mengujinya, ibtila mengujinya, fa akramahu, kemudian akrama di sini apa arti akrama, akramahu wa na'amahu. Akrama di sini artinya apakah memuliakan atau artinya apa? Akramahu bil mali wa ghairihi. Akrama itu enggak mesti bermakna memuliakan atau menganggap seseorang mulia. Ya. Akroma ada akarroma. Ya. Akroma dan ada karroma. Ya. Tidak mesti melazimkan ketinggian derajat maf'ul bihnya, gitu loh. Ya kan? Walaqad karramna bani Adama. Kami telah memuliakan anak Adam. Apakah melazimkan setiap dari yang merupakan maf'ul bih dari akroma atau karroma itu pasti meninggi derajatnya? Belum tentu. Ya. Maka akroma yaitu memberi dengan banyak, ya. Makanya orang dermawan bahasa Arabnya apa? Apa orang itu? Selain sakhi, ya apa? Jawad. Selain itu, bahasa Arabnya orang dermawan apa, ikhwan? Karim. Karim, ya. Karim. Maka fa akramahu, kami dermakan banyak kepada mereka, kepadanya, kepada insan ini, bil mali wa ghairihi, dengan harta dan selain harta, seperti al jah. Jah itu apa, jah? Jah itu apa? Antum enggak tahu jah itu apa? Jah. Posisi atau kewibawaan atau pangkat jabatan, ya. Kami berikan dia jabatan misalnya. Dan juga atau al-walad, anak. Kami berikan dia anak banyak misalnya, ya. Dan itu semua hal tersebut diawali dengan lafal sebelumnya ibtalahu. Berarti harta, jabatan dan anak itu semua ibtila, ujian. Manusia yang kafir atau manusia pada umumnya, jika Rabbnya itu mengujinya, kemudian memberikannya hal-hal ekstra, wa na'amahu, dan memberikannya kenikmatan. Jadi ada dua hal di sini, akroma dan na'ama. Ya. Tidak semua yang Allah berikan itu menjadi kenikmatan. Nah, di sini Allah Ta'ala kian, ya, menyebutkan kian berlimpahnya hal yang dia beri, bukan sekadar diberi saja, tapi diberikan nikmat. Bukan materi saja, tapi nikmat. Ya. Harta, nikmat. Ya enggak? Iya, makanya orang kalau punya duit masuk mall pede, ya. Orang kalau enggak punya duit masuk mall ya nunduk, tawadu dia. Ya, tapi kok orang punya masuk mall banyak duitnya, minimal dia bawa ATM yang di dalamnya saldonya berjuta-juta misalnya. Dia mall apa kepalanya muter-muter kemana-mana, iya enggak? Coba aja. Sekarang tanggal berapa yang gajian, ya. Tapi insya Allah banyak dari antum pengusaha, ya. Pengusaha itu sekali bokek-bokek terus. Sekali duit istiqomah banyak duit, ya. Misalnya enggak ada duit, ya coba ke mall sana. Ya. Ke mall. Enggak enak. Yang mau beli ini enggak usah banyak lihat dah, enggak enak. Istiqomah aja mau ke tujuan mana udah gitu, enggak usah ngelihat yang mana-mana. Enggak enak soalnya. Dan kayaknya enggak pede sama orang-orang yang kelihatannya berduit padahal ngutang, ya. Nah. Tapi kalau ada duit, enak rasanya. Pede, ya. Enak. Kalau misalnya kita bawa mobil atau motor yang berkelas, enak. Iya. Ya, kelihatan berpunya, ya maksudnya dia lebih percaya, ya itu lebih merasa kuat gitu. Begitulah manusia memang asalnya begitu. Ya. Enggak ada orang bawa apa namanya mobil Alphard misalnya. Kemudian dia grogi, ya. Itu berarti OKB kayak gitu. Ya, orang kaya baru ya kayak gitu. Grogi. Grogi dan cepat ujubnya. Nah, ini berarti baru nih, newbie, ya. Nah, begitu. Manusia seperti itu memang. Orang kalau punya Alphard 2 itu ajib gak? Bagus gak? Kaya gak tuh orang? Kaya, Masya Allah. Yang luar biasanya, ada orang tadi gak ada kerjaan, ya, kemudian jadi panitia Tabligh Akbar Jakarta Selatan terutama, di mana-mana. Sekarang punya mobil 2, gak ada kerjaan. Semenjak menjadi panitia kajian-kajian besar, punya mobil. Ustadznya kalah jauh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Itu kalau diaudit korupsi banyak itu orang. Dan orang ini masyhur, ya. Gimana? Mantap ya? Mantap. Mantap nggak ada apa-apanya, ya. Usaha ini usaha itu kalah sama usaha, ya, tromol pengajian. Iya, Masya Allah. Iya. Ustadznya juga kadang-kadang belagak pilon, ya. Karena simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan, ya. Kalau udah saling menguntungkan, itu saling enggak bisa mentahdir satu sama lain. Gitu kan? Gitu. Antum kasih ana duit, ya, ikhwan, satu taklim 2 juta. Ana enggak enak mau tahdir antum, antum salah enggak enak. Antum enggak bisa, oh enggak apa-apa, enggak gitu. Iya kan? Kenapa? Simbiosis mutualisme. Ana udah kena boom duit, ya. Ya, gitu. Ini hak lo terjadi, ya, yang Anda sebutkan, ya. Jadi ketika Rabb-nya mengujinya dengan akromahu, akroma di sini artinya atau kathira gitu, memberikan yang sangat banyak, ya. Wa na'amahu, tidak hanya diberi banyak tapi diberi nikmat dari apa yang dia berikan itu, ya. Na'amahu. Arti na'amahu, ya, berarti ja'alahu mutaladzidhan, ya, mutrofan bima an'amallahu bihi alihi, kata Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Yaitu Allah jadikan dia mutaladzidh. Mutaladzidh itu apa? Menikmati. Mutrof, ya, mutrof itu mutraf, orang yang betul-betul menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ketika manusia mendapatkan hal seperti ini, maka fayaqulu, manusia akan berkata apa? Rabbi akraman. Rabbi akramani, ya, gitu, ya. Rabb saya telah apa? Memuliakan saya. Ya. Kalau arti dari akromani yang kedua ini, akroma yang kedua, artinya adalah faddolani. Gitu. Kalau akromahu yang pertama, akroma yang pertama, yaitu a'ta kathira. Ya. Paham, ikhwan? Jadi ketika Rabb-nya manusia, ketika Rabb-nya ingin mengujinya, maka Rabb-nya akan memberikan yang banyak dari harta atau pangkat, kesuksesan, dan Rabb-nya akan membuatnya merasa nikmat dengan itu. Sehingga kemudian manusia ini akan bilang, "Oh, Rabb-ku, Rabb saya telah akramani, yaitu faddalani." Mengutamakan saya, mengunggulkan saya, memuliakan saya, gitu. Merasa dimuliakan oleh Allah dengan itu semua. Ya. Ini kalau ditafsiran jalanin, insan yang kafir kayak gini. Perhatikan kalimat Rabbi akramani. Takbir yang Allah Ta'ala ungkapkan, ungkapan dari Allah dengan lafal Rabbi, mengindikasikan adalah orang ini mengakui rububiyah Allah tapi tidak mengakui ubudiahnya. Gitu, ya. Bukan fayaqulu ilahi akraman, enggak. Tapi rabbi akraman. Loh, ini kan insan yang kafir, masa bilang rabbi akraman? Iya. Al-Fajr Makkiyah turun di tengah-tengah orang-orang musyrikun Mekah. Ya kan? Maka orang-orang musyrikun Mekah, kan kita tahu, mereka juga menganggap rububiyah Allah. Ya. Maka ketika mereka dapat kenikmatan bilang Rabbi akraman, Rabbi akramani. Rabb saya telah memuliakan saya. Begitu. Kemudian wa amma idza mabtalahu. Nah, adapun jika Allah Ta'ala menghendaki mengujinya manusia, yang mungkin manusia yang sama nih. Faqadara 'alaihi rizqahu. Kemudian dayyaqa, Allah sempitkan atasnya rezekinya. Rizqahu di sini lafal hu dhamir kembali ke bisa kembali lafal jalalah Rabb, bisa kembali ke Rabb, bisa kembali ke insan. Kalau kembali ke Rabb ya alaihi rizqahu, maka idhofah rizq kepada Rabb yaitu menunjukkan sumber rizqun min rabbihi, ya gitu. Faqadara alaihi rizqun, faqadara alaihi rizqan min rabbihi, gitu ya. Tapi kalau misalnya rizqahu di sini hu kembali kepada insan, maka ini idhofah, ini idhofah kepemilikan, pemberian kepemilikan. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan linnas atau lil insan. Kemudian Allah Ta'ala menyempitkan rezeki buat dia, buat manusia itu. Maka kata manusia itu apa? Rabbi ahanani, Rabb saya telah menghinakan saya. Jadi ini ahanani ya. Makanya kalau misalnya antum mewasol bacanya, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي كَلَّا. Gitu ya. أَهَانَنِي. Ada mat top, mat, masya Allah, anda lupa mat, apa yang dua harakat, kok anda lupa ya. Matabi'i, ya, matabi'i, matabi'i. Begitu. Kalla. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu kalla selalu dibilang sekali-kali tidak. Kenapa sekali-kali? Enggak harus berkali-kali dah. Ya, apa arti sekali-kali tidak? Apa coba? Antum tahu enggak sih? Ikhwan, tahu enggak arti sekali-kali tidak itu apa? Hah? Hanya sekali-kali aja tidaknya. Hah? Tidak sama sekali. Apa? Tambah runyam. Kalla ridha, ridha itu mencegah. Ya, mencegah pemikiran yang selama ini dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Dikiranya barometer pemulihan dari Allah itu dengan ini dan barometer penghinaan Allah dengan itu. Dikiranya begitu. Tidak seperti yang kalian pikirkan, gitu maknanya. Ridha, pencegahan, penyumbatan supaya tidak terjadi salah berpikir, salah sangka. Ai laisal ikramu bil ghina wal ihanatu bil faqr. Pemuliaan dari Allah itu bukan diukur dengan ghina, kekayaan. Dan al ihanah, penghinaan dari Allah bukan dihitung dari al faqr. Betul, kita itu ya, dianjurkan untuk meminta al-ghina dan berlindung kepada Allah dari al-faqr. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina, betul. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min al-faqr. Ya, iya betul. Tetapi ketika Allah menentukan nasib kita suatu saat ghani, itu enggak mesti merupakan pemuliaan dari Allah, melainkan kita melihat dari mana dan dengan apa, ya, dari mana kekayaan ini dan dengan apa kita atau untuk apa kita menggunakannya. Begitu. Dari mana kita mendapatkannya? Kalau betul mendapatkannya dengan sah sesuai syariat Allah, maka itu halal, dan segala yang halal dari harta itu pasti berkah. Segala yang halal dari harta itu pasti berkah. minimal untuk muslim pasti berkah, ataupun untuk kafir itu tidak ada berkah sama sekali buat mereka, ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah untuk apa digunakan. Kalau harta yang banyak tersebut digunakan untuk kebaikan, maka insyaallah itu ikram. Tapi kemudian wal ihana bil faqr. Banyak orang mengira ketika mereka diuji dengan kefakiran berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Kalla, ya, tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Dilihat penyebab kefakirannya apa? Mungkin kemaksiatan, mungkin. Dan belum tentu seseorang dilanda kefakiran disebabkan kemaksiatan itu berarti dikutuk oleh Allah, belum tentu. Boleh jadi Allah menyayangi dengan cara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang sekarang kesulitan kerja, banyak loh, ya. Banyak. Bahkan Anda kadang memperhatikan sebagian pegawai itu ditindas di perusahaannya atau di, ya, tempat kerjanya. Dan betapa banyaknya karyawan itu ditindas, ya. Bahkan Anda dulu juga pernah bekerja di sebuah kursusan bahasa. Itu demi mengirit pengeluaran, OB itu, gaji normalnya OB, office boy, dipekerjakan bukan hanya cleaning service dan semisalnya, tapi dipekerjakan sebagai marketer, yaitu penyebaran brosur-brosur ke sekolah-sekolah. Anda enggak sebutkan nama yayasan atau ininya, tapi yayasan Haroki, ya. Ya. Atau mungkin tahu yang masyhur, ya. Dan semakin bencana itu terjadi ketika direktur untuk bimbel atau kursusan English ini perempuan, makin bencana itu, ya. Mulai guru yang laki-laki satu persatu hilang, lebih banyak guru perempuan, masya Allah. Yang luar biasanya, ketika rapat, selesai rapat, itu di aula ibu-ibu semua, yaitu guru perempuan dan staf-staf perempuan lagi ngobrol setelah rapat, kan, di aula. Aulanya paling segede berapa, ya, enggak segede masjid ini, enggak. Kemudian bersih-bersih, maksudnya membutuhkan cleaning service. Teman Ana, yaitu yang Ana kan biasanya berteman sama OB, satu. Ana sendiri lupa namanya beliau, udah lama soalnya. Akhirnya beliau dipanggil untuk membersihkan beberapa aula tersebut, ada yang tumpah kalau enggak salah. Datang bawa sapu sama serokan apa namanya? Ya, yang buat sampah itu. Datang masuk. Ana ngeliatin dari luar karena ada kaca. Ibu-ibu semua ngelihat gini sambil ngobrol, ini laki-laki di tengah-tengah mereka sedang nyapu. Itu Anang ketika lihat itu merasa terhina sekali laki-laki ini. Anang sebagai laki-laki merasa itu laki-laki terhina sekali. Ya. Ya, jadi para guru ini lagi saling berhadapan-hadapan dan ketika bapak ini masuk, ya, mereka terdiam ngeliatin. Bapak ini enggak bawa ini. Terus habis itu nyapu, mereka ngeliatin. Itu Anang ngelihatnya itu sampai sekarang, ya Allah, ya. Ini banget, ya, sakit hati banget anaknya. Ya, mereka para guru dimakmurkan karena mudirnya perempuan. Perempuan kan begitu memang kalau jadi bos, ya, bahaya. Makanya kata sebagian orang, ya, bos itu nggak pernah salah, perempuan juga nggak pernah salah. Maka kalau bos antum itu perempuan, ya, itu memperpendek umur, ya. Makanya ikhwan-ikhwan yang susis itu mereka boleh kelihatan hebat di luar, susis di dalam, ya, banyak yang gitu, ya. Preman-preman itu kelihatan hebat di luar tapi di dalam rumah susis dia. Tahu susis? Ya. Enggak tahu susis. Sian sama istri, sian. Sian takut sama istri, ya. Tapi biasanya pria-pria yang diem, ya, ya itu biasanya pemberani, tiba-tiba udah punya RI2 aja gitu kan. Yang diem-diem tuh, yang banyak omong, ya, itu biasanya baru di surga nanti baru dapat istri kedua, ya. Ya, baru di surga nanti karena banyak omong. Ya. Taib, sampai mana tuh? Jadi barometernya bukan dari itu. Laisal ikramu bil ghina wal ihanatu bil faqr. Nah, ini penting, ini kalimat bagus sekali nih, ya. Wa innama huwa bitta'ati wal ma'siyah. Melainkan ikram itu dilihat dari ketaatan. Ihanah dari maksiat. Makanya ketika kita bermaksiat itu sebenarnya Allah sedang menelantarkan kita. Ketika kita maksiat, ya. Adapun hikmahnya bisa jadi dengan adanya maksiat kita malah bisa apa? Introspeksi diri. Alhamdulillah. Kadang-kadang maksiat, kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, kadang-kadang maksiat itu hikmahnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang maksiat itu melahirkan adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana mungkin di antara kita pernah berbuat salah dan teringat sampai sekarang. Dan kekurangan atau aib tersebut kita tutup-tutupi. Ketika kita dipuji orang, segera kita menatap ke aib kita tersebut, kita dapatkan ternyata kita tidak sesuai dengan yang dipuji, dengan pujian tersebut, sehingga jadi tetap tawadhu. Ya. Iya. Ada kadang beberapa kali mengucapkan suatu hal atau mengatakan suatu hukum yang sampai sekarang Anda nyesel, tapi bersyukur itu terjadi pada diri Anda. Salah, beneran salah, bertentangan dengan dalil, atau kadang Anda bilang itu gak ada dalilnya, padahal ternyata setelah kajian ada murid yang bilang, dulu udah berapa tahun lalu, afwan mas ini ada dalilnya ini yang disini. Anda langsung derdek gitu, ya, diantaranya masalah apa nih? Ini apa namanya? Tangan di kepal ketika bangkit, ya. Tuh. Kemudian ada salah satu murid ana hafizullah, beliau sudah menikah alhamdulillah sekarang. Sekarang di Tangerang beliau. Setelah kaji, Anda bilang ada pertanyaan seperti itu, Anda bilang sendiri hal seperti itu emang enggak ada dalilnya. Anda enggak ada dalilnya Anda bilang. Anda bilang dengan kalimat tidak ada dalilnya. Bukan Anda tidak tahu dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini kan statement. Penghukuman bahwa saya memang tidak ada dalil untuk itu. Ya. Anda bilang begitu ke jemaah. Selesai kajian, diingetin. Afwan ini gini. Masya Allah. Anda sampai sekarang itu kalau ngeliat orang kayak gini habis sholat, Anda keinget kejadian itu. Malu Anda. Benar. Makanya kalau ngeliat orang kayak gini, pas sholat kayaknya pengen giniin orangnya itu juga. enggak, bukan itu maksudnya. Ya, begitu. Kadang-kadang maksiat itu malah justru kedepannya membuat kita teringat akannya. Ya, jadi bagaimana mengetahui suatu maksiat ternyata hikmahnya adalah rahmat, mengetahuinya adalah dengan ketika kita melihat, mengingatnya, kita seketika merasa diri kita lemah di hadapan Allah. Nah, itu bagus. Oleh karena itu sebagian ulama juga mengatakan, aku terbangun terlambat, ya, kemudian menyesali, sedih, tidak sholat malam misalnya, itu lebih aku sukai daripada aku terjaga semalaman untuk sholat dan pagi hari aku merasakan ujub, ya gitu. Maka berbahaya kalau seseorang Allah berikan ketaatan padanya, tapi dengan ketaatan tersebut dia ujub dengannya. Iya. Kadang-kadang kita juga begitu, ikhwan, ya. Bisa jadi kita merasa ujub dengan telah melaksanakan kewajiban. Entah sholat, entah lainnya. Bahkan bermanhaj sekalipun. Kalau misalnya kita ternyata setelah berusaha bermanhaj salaf tapi habis itu ujub, maka bisa jadi itu disebabkan kekurang ikhlasan ketika kita mempelajarinya. Bisa jadi. Iya. Sekarang itu lafal salaf dan sunnah itu menjadi buronan market. Buronan market. Ya. Baik sebagian dari da'inya, apalagi mad'unya, itu banyak yang menjadikan ini sebagai tumpuan buat hidup, buat penghasilan saja, bukan untuk, bukan untuk benar-benar menerapkannya secara praktik ketaatan, kecuali di zahirnya saja. Ya. Dan ini musibah yang terjadi di antara kita, dan mungkin juga takutnya terjadi pada diri Anda dan kita semua. Ya. Kita bermanhaj karena ya supaya ya dikenal salafi, dikenal sunnah. Ya. Takutnya begitu, ya. Kita ngajarin kajian atau kitab-kitab yang memang berkaitan dengan tauhid, kalau kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab-kitab ulama salafiyin ahlus sunnah, khawatirnya ada di hati kita perasaan karena pengen dikenal sebagai dai sunnah. Nauzubillah. Ya. Ini berbahaya sebenarnya. Ya, berbahaya untuk diri dai ya. Adapun untuk mad'u bisa juga kena efek bahayanya. Karena kalau seseorang ketika dia tidak ikhlas dalam satu amalan, suatu saat Allah Ta'ala akan menimpakan fitnah buat hatinya. Yaitu Allah Ta'ala akan menyingkap apa yang sebenarnya ada pada dirinya, yang bukanlah seorang salafi misalnya, tapi niatannya lain. Ya, disingkap nanti sama Allah. Maka hati-hati. Sebagaimana kita alami juga, ya, sekian dari para da'i, Allah palingkan hatinya dari dakwah salafiyah, dari manhaj salaf. Ya, ketika ada fitnah menimpa dirinya, entah fitnah tersebut, ya, fitnah perasaan pernah dikhianati oleh seorang salafi, kemudian akhirnya dia enggak mau lagi ke salafi. Ya, ada itu banyak dari jemaah. Banyak dari jemaah. Dan wallahi ikhwan, ana setelah mengalami tikaman tidak hanya sekali, berkali-kali, dan tidak hanya satu orang, berorang-orang, yang semuanya itu adalah ternyata semuanya murid ana. Ana ditikam dalam masalah berkaitan dengan khawarij, demonstrasi dan semisalnya. Habis ana, dan diperbincangkan di antara mereka, dan mereka itu yang berani baik di media sosial atau di belakang ana, mereka semua murid ana dulunya, yang dulu tidak ngerti apa-apa, masya Allah. Ana ajarkan ilmu syar'i, ya. Tapi begitu akhirnya, jadinya seperti itu. Jadinya seperti itu. Ya, gara-gara kekurang jujuran, tidak mau totalitas, sehingga ketika melihat di manhaj salaf ini sesuatu yang kok tidak sesuai dengan dirinya, enggak dipakai. Berkiblat kepada asatidah yang sesuai dengan dirinya. Alhamdulillah. Ya begitu ikhwan. Ya. Ya seperti itu. Jadi kenikmatan yang sebenarnya itu dibarometerkan, atau pemulihan dari Allah barometernya ketaatan, dan penghinaan dari Allah barometernya kemaksiatan. Tetapi ketika kita taat jangan merasa aman, dan ketika kita maksiat jangan putus asa. Ada kalanya seseorang yang taat kemudian merasa aman, suatu saat ketika dia mendapatkan fitnah, dia tidak punya persiapan untuk menghadapinya sehingga jatuh. Maka seseorang bermaksiat, dia putus asa, ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah. Nauzubillah. Wa kuffaru Makkah la yantabihuna dzalik. Orang-orang kafir Mekah, mereka tidak memperhatikan itu. Kenapa begitu? Karena kesyirikan. Kesyirikan itu bisa membuat seseorang pemikirannya atau fikirannya itu menyimpang dari fitrah atau hakikat sebenarnya. Ya. Sebagaimana kita lihat sekarang juga banyak seringnya berbuat syirik. Orang-orang yang ngaji karena sering berbuat syirik ke kuburan dan semisalnya, untuk berbuat syirik, ngelihat wali-wali yang kayak gitu, ngelihat orang gila dibilang wali, orang yang mengajak kepada kebenaran dibilang wahabi, ya, maksudnya pengejekan terhadap mereka, ya. Kenapa begitu? Fitrah akan bergeser ketika seseorang berbuat syirik, baik kecil maupun apalagi besar. Iya, fitrah akan bergeser. Siapapun dari kita, ikhwan. Maka berhati-hatilah dengan riya dan sum'ah atau apapun syirik kecil apapun itulah. Karena perlahan itu akan menggeser fitrah kita dan mempersulit ilmu yang hak untuk masuk. Ya, begitu. Tapi beruntung orang yang kesulitan seperti ini karena dosa dia. Daripada dia dosa terus tapi Allah mudahkan, ayo istidraj. Iya. Kalau misalnya kita mau ngapalin Quran, wah susahnya minta ampun, pening. Kok enggak lekat-lekat ya? Itu harus introspeksi. Oh karena maksiat. Oh karena kurang taat. Oh karena niatannya belum full benar. Bagus kalau dia introspeksi. Tapi kalau misalnya dia riya dan Allah mudahkan hafalin Quran, ini yang ngeri ini, lebih ngeri lagi ini. Ini istidraj jadinya ini. Kenikmatan yang semu yang mana akan Allah cabut tiba-tiba kelak dan semua itu tidak ada artinya gitu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balla tukrimunal, di sini balla yukrimunal yatim, yaitu qiraat yang dipakai oleh Al-Mahalli dan sebagian ahli qiraah dan sebagian qari adalah dengan tahtiyah, yaitu balla yukrimunal yatim, bukan tukrimunal yatim, ya, balla melainkan, ya, jadi tidak seperti yang kalian pikirkan, melainkan la yukrimunal yatim. Mereka ini orang-orang kafir Mekah ketika itu, la yuhsinuna ilal yatim ma'a ghinahum, mereka tidak berbuat ihsan kepada anak yatim bersamaan dengan kekayaan mereka. Ya. Aw la yu'tuna haqqahu minal mirats, atau tidak memberikan mereka hak, tidak memberikan anak yatim haknya dari warisan. Ini pun kejadian-kejadian seperti ini menimpa orang zaman sekarang. Ya, semakin dia berduit malah semakin sulit keluar duitnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Benar itu, benar. Ya, siapapun dari kita ya. Coba sekarang gini nih. Pedagang ya, kadang karakter pedagang gini nih. Ketika dia baru jajain dagangan, laris, dimahalin sama dia. Ngerti enggak? Kadang-kadang perasaan pedagang gitu. Ya, misalnya dagang makanan. Baru buka lapak, ada yang beli. Seneng kan? Alhamdulillah laris. Bukannya dimurahin tapi dimahalin. Karakter banyak pedagang, ya, termasuk anak juga kayaknya, ya. Iya. Pakaian muslim jelang Ramadan orang pada mahalin atau murahin? Mahalin kan? Iya. Padahal lebih laris enggak? Lebih laris. Gitu ya. Ya, coba aja jadi pedagang pakaian. Ya, di sebagian dari kita pedagang pakaian. Ya, mungkin ya, anda nggak tahu ya. Ada yang pedagang listrik, ada ya. Ada yang pedagang angin, ya Masya Allah. Pak Abu Rahmat, ya, angin diperjualbelikan, ya Masya Allah. Iya begitu. Coba lihat karakter pedagang. Kita tahu. Ditimbun barangnya sejak lama, ya. Harga normal, ya kan? Bulan Rajab mulai dinaikin sedikit. Bulan Sya'ban makin dinaikin. Bulan Ramadan makin dinaikin. Ya enggak? Padahal seharusnya bulan Ramadan bulan sedekah ya, mulia yang untuk orang ngasih-ngasih. Ini makin dinaikin. Dengan alasan stok makin minimal. Stok makin minimal tapi kan situ udah menimbun sejak lama. benar juga ya udah nih misalnya. Kenapa stoknya diminimalkan? Alasan stok minimal. Stok minimal itu pedagang lain yang baru beli, yang baru kulakan Ramadan, baru stok minimal dinaikin harganya. Tapi ini kita-kita yang udah kulakan sejak lama dinaikin pas Ramadan. Itu insan. Manusia seperti itu. Ketika punya lebih, pengen lebih lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya wa yuhibbunal mala hubban jamma. Memang begitu karakter insan. Ya begitu emang. Sehingga ketika banyaknya harta itu, kalau diturutin hal seperti itu ikhwan, diturutin karakter seperti itu, akan mampet keluar duit itu untuk fakir miskin, mampet susah. Karena udah kena itu fitnah. Ya, ini menimpa kita-kita juga ya. Yang berbicara pun rentan dengan fitnah ini ya. Jadi anda tahu gitu, ngerti ya. Antum juga insyaallah ya juga paham lah. Wala yahudduna, mereka tidak yahudduna, yaitu tidak menganjurkan anfusahum wala ghairahum, diri mereka maupun selain mereka, ala tu'amil miskin, yaitu tu'am di sini isim masdar dari it'am. It'am itu masdar, tu'am di sini isim masdar. Tu'am di sini bukan mat'um ya, artinya it'am. Mereka tidak menganjurkan diri mereka untuk memberi makan pada orang miskin enggak? Atau menganjurkan orang lain enggak? Bahkan bisa menahan. Wa yamna'unal ma'un ya. Wa ya'kuluna turatha aklan lamma. Ya'kuluna turath, mereka memakan turath. Turath di sini apa? Miras. Miras, miras ya. Miras yaitu warisan. Warisan. Wa yakuluna turatha aklan lamma. Ai shadida apa tadi? Diantum apa shadida al-muhim? Shadida. Gitu? Lil muhim, gitu? Apa artinya kok gitu? Ada yang paham enggak? Kalau di teks Anda shadidal lamami. Shadidal lamam. Kok di Anda? Yang mana lamam artinya menghimpun. Mereka memakan warisan dengan gaya makan yang sangat-sangat dihimpun, sangat ya, betul-betul dikumpulkan. Enggak tahu kok syadidan lil muhim, enggak tahu nah, maksudnya apa. Allah alam. Ya, nasiban nisa'i wassibyani minal mirathi ma'a nasibihim minhu aw ma'a malihim. Jadi lam itu artinya jama' dom, mengumpulkan. Mengumpulkan bagian-bagian perempuan dan anak-anak dari warisan, dikumpulkan bersama bagian mereka dari warisan tersebut. Atau bersama dengan harta mereka. Jadi buat dia semua dihabok ya, dihabok ya, bahasanya, diambil semuanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta dengan hub yang bersifat jamma. Ya, jamma itu kalau dalam bahasa Arab misalnya dikatakan jammal ma'u fil haut idza kathura wajtama'a. Air itu berkumpul di telaga. Ai seperti itu. Kalau jammal ma'u fil haut ai idza kathura wajtama'al ma'u fil haut. Itu ngumpul di jadi seperti lautan harta itu. Mereka menyukai harta yang melaut ya. Ai kathira, banyaklah hartanya. Fala yunfiqunahu, sehingga mereka tidak menafkahinya, menginfaknya. Dan betul memang insan ada karakter itu. Untuk melawannya itu perlu taufik dari Allah, dan kedua perlu pergaulan. Ada namanya Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia ya. Ada gak? IPMI ya. Pernah dengar gak ikhwan? Ada IPMI, ada KPMI, ada beda lagi. Ada IPMI. Iya, ada IPMI, ada KPMI. Kalau IPMI umum, kalau KPMI biasa salafi ya. Kalau IPMI rata-rata aswaja. IPMI ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, se-Indonesia itu. Ya. Seringkali di Jawa Timur, ya. Seringkali di Jawa Timur. IPMI ada. Nah, kalau pengusaha tersebut, ikatan itu tersebut itu untuk kepentingan duit, ya pasti orang-orang yang ikutnya adalah orang-orang yang seperti ini modelnya. Ya, kecuali kalau ada yang mau menggerakkan, yuk kita banyak menginfak, bikin sunduk. Apa sunduk Indonesia apa sunduk itu? Kotak sedekah, sunduk. Per bulan iuran berapa untuk membantu ini, ya, untuk membantu itu. Ada di antara salafiyin yang membuat seperti itu tuh. Ya, sunduk amal, ya, untuk membantu kajian-kajian ada, tapi anda lupa di mana. Ada yang seperti itu, masya Allah. Dan mungkin antum juga melakukan hal seperti itu. Ya, masya Allah yang seperti itu. Ya, sebagaimana orang berpotensi kayaknya lebih, maka dia lebih berpotensi untuk mempunyai penyakit seperti ini. Makanya biasanya yang punya penyakit seperti ini, satu pedagang, dua ustad. Ya, satu pedagang, dua ustad. Loh, kok ustad sih? Iya. Benar itu. Satu pedagang yang berpotensi karakternya seperti ini, malas nafkahin orang, malas infak, karena apa? Makin banyak duitnya. Ya. Dua ustad, tiga sopir mobil ojek online. Karena bonus, ya, nggak ngaji, iya, ngejar bonus. Mau ngaji udah capek duluan. Ngaji subuh nggak mau, karena ini rush hour ini, nggak bisa. Ini jam paling mantep ini. Iya, iya. Makin kecil jaraknya, makin bagus itu. Cuman berapa? 2 kilo doang. Wah, alhamdulillah dapat 2, 3, 4 pesanan orderan trip. Masya Allah. Tuh lihat kan, makin lama makin apa? Kita makin kemaruk. Jadi satu pengusaha, dua ustad, tiga driver ojol yang car. Kalau yang motor ya luntang-luntung. Ya antum lihat di jalan-jalan. Ya. Itu mereka insya Allah gak diharapkan kayak gini lah. Ya buat beli ST aja udah alhamdulillah gitu kan. Tapi tiga ini nih yang kau anda lihat sekarang nih. Satu pengusaha, pedagang. Ya, apalagi yang kaya, masya Allah. Dua ustad, ya, karena anda merasakannya, gitu loh. Dan anda yakin, gitu loh. Bukan hanya anda yang merasakannya. Yang lain juga, bahkan lebih mungkin yang lebih besar namanya. Makanya kadang-kadang yang heran, semakin tinggi nama seorang ustad, itu semakin sulit. Apalagi kalau udah ada manajemen yang mengatur jadwal ustad itu. Makanya ikhwan, anda nggak pernah mau diatur manajemen jadwal sama tim, nggak. Yang mengundang langsung memungkan. Jangan sama manajemen. Apalagi kalau manajemennya itu gak bertakwa pada Allah. Ada seorang da'i haroki yang gaul, tidak disebut namanya, itu punya timnya, ada timnya. Karena udah masyhur ya perlu tim. Kalau sendiri masyhur gak bisa. Timnya ada satu bank. Bank ingin mengundang bank BANK ya, bukan bank yang lain. Bank ini mengundang ustadz ini. Maka diajukanlah undangan ke tim manajemennya. Ya, kemudian ternyata manajemen minta komisi untuk hadir, untuk ustadz ini kalau mau hadir di situ sekitar satu jaman lah durasinya, 40 juta. 40 juta. Ini dai Haroki Gaul ini yang masyhur. Antum gak disebutin namanya juga antum tahu ya. Itu 40 juta itu. Itu sekali sejam doang. Mungkin karena mentang-mentang bank kali ya, banyak duit ribanya. Jadi mereka ambil buat dibagi-bagiin ke rakyat kali ya mungkin. Tapi ke siapa coba? Kembali ke manajemen dan ustadznya. Ini fitnah yang menimpa ini. Ya alhamdulillah dai salafin gak ada yang kayak gini ya. Cuman tetap aja dari salafin juga terfitnah juga lebih bisa lagi insyaallah ya, bukan insyaallah, lebih bisa lagi mungkin ya, begitu ya, karena ada ngerasain dua ini ya. Jadi pertama kita sebagai pengusaha juga ngerasain mudah terfitnah dalam hari ini harta, karena lebih mudah kaya pengusaha itu dibandingkan dengan pegawai ya freelance atau bulanan ya. Yang kedua ustadz ya. Antum mungkin lebih tahu juga tentang hal ini. Yang ketiga driver tadi ya. Kenapa? Karena Anda punya banyak murid yang seperti ini. Terfitnah seperti itu ya. Jadi tiga ini nih yang harus diperhatikan. Selain dari tiga ini, bersyukurlah kepada Allah ya. Dan jangan berharap jadi tiga ini ya. Kalau yang drivernya masih motor, jangan berharap rental mobil ya. Nanti fitnah. Apalagi ngutang, ngeriba lagi hutangnya. Salafi tapi ngeriba. Ya ini masalahnya. Ya, muskilah. Gitu. Ya, cukup itu insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.